yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha Suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Selasa tanggal 17 November 2009 atau bertepatan pada hari terakhir pada bulan Zulqa'dah 1430 Hijriah ini. Apa kabar Anda pemirsa? Saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Tidak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Misal kita mengetahui sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah ketika wukuf di Arafah. Nah, seberapa pentingkah esensi sebuah wukuf di Arafah sehingga Nabi melambangkan sebuah pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa wukuf di Arafah, apa saja yang harus kita siapkan sebagai seorang jemaah, baik mungkin keadaan secara fisik, secara mental dan lain sebagainya. Untuk itu telah hadir bersama saya seorang narasumber, beliau adalah Kasubdit Bimbingan Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Asnawi Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kayaknya sudah 1 atau 2 tahun kita gak ketemu ya. Cukup lama. Pak Ustaz terlalu sibuk namanya ya. Iya. Tapi keluarga sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir ke studio pada pagi hari ini. Iya. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua. Pagi ini insya Allah kita akan dihibur oleh grup Marawis Ar-Rabna dari Sawangan, Depok. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Kok gak bersemangat, ngantuk Bu? Sehat semua ya Bu ya? Suami gak marah tinggalin pagi-pagi Bu? Oh enggak ya. Baik Bu, baik. Terima kasih banyak. Dan nanti kita mungkin akan mendengarkan tembang-tembang syairnya ya Bu ya, untuk menghibur kita semua. Baik, dan pemirsa, kami juga nanti pada sesi berikutnya akan mengundang Anda untuk berdialog dan berdiskusi bersama kami. Silahkan kami mengundang Anda di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan perlu kami ingatkan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah tentang persiapan wukuf di Arafah. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi terkini tentang haji, tentang seputar perhajian, silakan kunjungi kami di www.informasihaji.com. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Televisi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia. Baik, Pak Ustaz, kita mungkin berdialog sedikit lah tentang seperti apa haji yang keberadaannya hanya di Arafah itu ya, kata Nabi gitu ya. Keberadaan wukuf itu akan begitu penting esensinya. Seperti apa sih yang harus kita siapkan, Pak Ustaz, silakan. Iya, kalau kita melihat esensi daripada hadis itu sendiri, Al-Hajju Arafah, hakikat haji adalah Arafah. Sebenarnya ada dua pengertian yang melahirkan pernyataan seperti ini. Ya. Pertama, pembeda haji itu dengan umroh. Okay. Letaknya di Arafah berarti ya? Ya. Okay. Jadi kalau umroh, ya tidak ada Arafahnya. Betul. Nah, haji itu adalah karena ada Arafah, ada wukufnya. Okay. Sama-sama berkunjung ke Baitullah. Jadi kalau kita kembali kepada definisi, baik itu umroh ataupun haji, definisinya hanya membedakan karena ada wukuf. Sama-sama menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Nah, pembedanya itu tinggal wukuf di Arafah. Kalau haji wukuf di Arafah, kalau yang lain tidak. Enggak ada gitu. Tidak ya? Ada. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke. Okay. Yang kedua, sebenarnya memang puncak daripada pelaksanaan haji itu adalah wukuf. Semua yang lain, rukun-rukun yang lain masih ada persamaannya dengan umroh. Dan masih bisa kita ganti manakala tertinggalkan. Okay. Tapi yang namanya wukuf tidak ada. Tertinggal wukuf, tertinggallah yang namanya haji. Berarti batal hajinya. Batal hajinya dan dia akan diganjar sebagai pelaksanaan umroh. kembali menjadi umrah dan tetap dikenakan kewajiban kepadanya sekali seumur untuk berhaji lagi. Jadi hijjatul Islam, ada istilah hijjatul Islam, itu belum didapatnya. Masih status umrah dia. Kapan ada kemampuan lagi, tetap berkewajiban dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji sekali dalam seumurnya. Baik, dalam artian lain, apapun kondisi jamaah, mau sakit, mau sehat, mau batuk, mau flu, tetap harus datang wukuf di Abrah, begitu maksudnya Pak? Memang prioritasnya harus seperti itu. Artinya selama jamaah itu memungkinkan, karena ada syarat satu yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah itu. Salah satu di antaranya yang disepakati seluruh ulama mazhab kita adalah ahlul ibadah. Apa itu Pak? Yang dimaksud ahlul ibadah adalah orang yang memang pantas beribadah. Kalau dia sudah hilang ingatan, berarti dia gila. Dia tidak pantas. Dia sudah semaput. Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau gilanya di Arafah, semaputnya di Arafah, pingsannya di Arafah, tidak menjadi masalah. Yang jelas ahlul ibadah, ahlul ibadah memasuki padang Arafah, sampai di Arafah, terserah sampai di sana nanti mugma, apakah dia pingsan atau tidak, dia keluar dari Arafah, dia sudah haji. Sadar atau tidaknya bahwa dia berada di Arafah atau tidak. Walaupun Imam Nawawi mengatakan dia harus menyadari dirinya pernah berada di Arafah. Tapi Imam yang lain mengatakan cukup bahwa sebelum memasuki Arafah dia menyadari dirinya bahwa dia ahli ibadah, orang yang pantas melaksanakan ibadah. Begitu sampai di sana langsung pingsan. Gak bangun-bangun lagi misalnya. Gak bangun-bangun lagi. Pulang lagi ke Mekah seperti itu. Dan jemaah kita saat ini memang kita memiliki nama safari wukuf. Pemerintah Indonesia merasa berkewajiban di samping kanan kita, pemerintah kita punya tugas pokok tiga. Satu, memberikan pembinaan. Yang kedua, memberikan pelayanan. Perlindungan. Ini sifat yang ketiga ini, perlindungan. Perlindungan perasaan pun masuk. Bagaimana memberikan perasaan kepada keluarga yang ditinggal di Indonesia bahwa keluarganya yang sudah diangkut tadi ini selesai melaksanakan hajinya, dan kalau masih sempat pulang-pulang, kalau tidak mati loh. Yang kedua, memberikan rasa jaminan kepada yang berangkat tadi, jamaah berangkat tadi, bahwa dia begitu mengikuti pemerintah tidak ada lagi alasan haji di Kelombok. Tidak ada lagi alasan haji Tanah Abang. Naik kemana? Naik ke Tanah Suci berhaji, padahal berhaji di Tanah Abang. Tidak. Pemerintah berkewajiban memberikan keamanan ini. Nah, oleh karena pemerintah dalam posisi seperti ini memberikan rasa keamanan, percaya diri, percaya masyarakat kepada pemerintah, walaupun sebenarnya mereka itu sudah dalam keadaan katakan mugma atau di dalam keadaan di ICU, parah sekali penyakitnya, di rumah sakit, diadakan pewukufan, safari wukuf tadi. Safari wukufkan. Safari wukuf ini bagaimana dilaksanakan? Disiapkan tenaga medisnya, seluruh peralatan medis yang diperlukannya diangkutnya dalam sebuah mobil. Ya, oksigennya, infusnya, seluruh dampingi perawatnya, didampingi lagi pembimbing ibadahnya. Oh, subhanallah. Begitu dia pagi-pagi itu, kira-kira jam-jam pada subuh lah, mulai mereka dimandikan, dipakaikan pakaian ihramnya, kemudian di saat sudah akan berangkat, pada asar kita berangkatkan meninggalkan Mekah, dituntunnya sudah ihramnya. Kalau sampai kami melihat, nah kebetulan saya pernah menjadi pembimbing ibadahnya, sampai kami melihat bahwa dia memahami mulut yang mengucapkan niat ini. Kalau masih saja saya tuntun untuk niat haji, masih kemana-mana pikirannya, masih kemana, kuulang lagi, kuulang lagi. Jadi dan kita menganjurkan kepada pembimbing ibadah kita bahwa mengikhramkan orang yang seperti ini selalu kita ganjal dengan istirahat. Apa itu Pak? Istirahat artinya membuat syarat, bersyarat. Ihram bersyarat. Contoh, kalau kita naik ke haji di sana kan kita katakan labbaik Allahumma hajjan. Betul. Atau katakan seperti sahabat mengucapkannya labbaik hajjan. Ya. Nah, baru labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalau orang sakit kita tambahi. Inilah istirahat namanya. Labbaik hajjan fa in habasani habisun Allahumma famahilli haitsu habattani. Apa itu artinya, Pak? Saya datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Tuhanku, manakala saya terintang dengan sebuah rintangan, maka tempat tahallulku di situ. Artinya orang untuk memberikan keringanan kepada seseorang ini tidak kena dam. Ya. Karena terputusnya haji itu akan melahirkan dampak Adam di belakangnya. Agak panjang pembicaraannya. Baik. Tapi kalau kita sudah mengganjalnya dengan istirahat, insya Allah tidak. Baik. Segitu pentingnya, Pak, esensi akan keberadaan wukuf tadi, sehingga yang sakit pun harus dibawa ke sana dengan peralatan yang lengkap. Nah, bagaimana kita sebagai seorang jamaah yang notabene dalam tanda kutip sehat, Pak? Apa saja yang harus kita siapkan agar memang kondisi kita bisa prima untuk menyelesaikan ya, pelaksanaan wukuf di Arafah ini? Persiapan wukuf itu pada dasarnya meliputi dua hal. Apa saja, Pak? Persiapan fisik. Oke. Non fisik. Fisik ini tentu pertama sekali adalah jasmania kita sehat walafiat, prima. Oleh karenanya kita anjurkan kepada seluruh jamaah kita tidak membuang-buang waktunya hanya memburu fadilah, memburu sunat-sunat saja, dia melelahkan diri sebelum wukuf. Kita persiapan seperti itu. Ya. Termasuk di dalamnya fisik, perbekalan selama dia akan menuju ke Arafah dan sampai pulang. Perbekalan apa nih maksudnya, Pak? Perbekalan yang disiapkannya pakaian ihramnya. Okay. Manakala dia butuh mengganti ihramnya. Pakaian sehari-harinya di saat dia sudah berada di Muzdalifah, di Mina. Karena di saat dia sudah tahallul sudah bisa membuka bajunya dan lain sebagainya. Dan minuman-minuman ringannya, mungkin makanan-makanan ringannya. Tapi kalau makanan beratnya kan semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Sudah disiapkan. Nah, ini perbekalan fisik. Kalau pada zaman Rasulullah, perbekalan fisik itu disiapkan selama dua hari. Di dalam haji itu ada beberapa istilah yang kita kenal. Hari ketujuh Zulhijjah dikenal dengan nama Yaumuz Zina. Hari berbenah diri, bercantik diri. Hari itulah sahabat-sahabat dan Rasulullah pada saat itu berada di kudai sana, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya supaya mencukurin, merapikan jenggot, kumis, camban dan lain sebagainya, kuku-kukunya. Ya. Sementara ada lagi hari persiapan satu, namanya hari tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Perbekalan air. Ya. Tarwiyah. Oke. Okay. Nah, ini dua perbekalan ini, persiapan fisik tadi dan persiapan perbekalan. Jadi, nah, ini yang fisik, yang non fisik. Baik, Pak. Mungkin sebelum dilanjutkan kepada yang non fisik, mungkin kita harus jeda sesaat terlebih dahulu, Pak. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang seperti apa persiapan non fisik ini agar kita bisa optimal ketika melaksanakan ibadah haji, kita mungkin akan dengarkan sebuah tembang syair dulu, Pak, dari grup Marawis yang sudah hadir bersama kita, yaitu grup Marawis Aratna dari Depok, berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Ikhram, Informasi Haji dan Umroh. Pada kesempatan pagi hari ini kita berbincang tentang persiapan wukuf di Padang Arafah bersama Bapak Dr. Andes Asnawi Muhammadiyah. Beliau adalah Kasubdit Bimbingan Haji dan Umroh Departemen Agama Republik Indonesia. Dan bersama kami telah kehadiran dan kedatangan tamu dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah Tangerang. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar, Pak? Semua sehat ya, Pak ya? Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak, sudah berkenan hadir ke studio pada pagi hari ini. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin berdialog dan berpartisipasi di acara ini, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Sebelum kita melanjutkan tentang seperti apa persiapan non-fisik yang tadi sempat terjeda karena commercial break, kita akan terima penelpon yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Haris, Tapanuli Utara. Pak Haris dari Tapanuli Utara. Oke, langsung saja, Pak Haris. Ya, makasih Ustaz. Yang pertama tadi ada Ustaz tentang menyinggung hadis Al-Hajju Arafah. Betul. Bagaimana dengan badal haji, Ustaz? Badal ya? Badal kan tidak hadir di sana. Baik. Yang kedua, apakah bisa hukum Arafah itu kita hubungkan dengan kefitrahan manusia? Maksudnya, Pak? Apa bisa kita hubungkan hukum di Arafah itu dengan kefitrahan manusia? Oke, okay, baik. Saya baca Adam itu katanya dengan Hawa kumpulnya di Arafah. Mm-hmm. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris dari Tapanuli Utara, terima kasih telah berpartisipasi. Silakan penonton berikutnya. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya cukup lama gak ketemu gini ya. Iya. Mohon maaf Pak, biar semua tahu nama dan dari mana Pak. Amar Kepunjuru. Silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnawi, wukuf memang di Arafah ditentukan oleh syariat kita. Betul. Tanpa wukuf hajinya tidak memenuhi rukun. Begini, di Arafah itu kan ada Jabal Rahmah, simbol-simbol kecintaan, pertemuan antara Adam dan Hawa. Saya melihat banyak masyarakat, terutama dari Indonesia mungkin ya, di situ melaksanakan sholat sunat, terus berdoa menuju menghadap ke tubuhnya gitu, supaya mungkin mendapatkan jodoh atau saya kawin lagi pulang dari sana. itu sebenarnya apa aja tuntunannya gitu ya? Karena akan di Jabal Rahmah itu sebenarnya dari tuntunan syariat kita. Baik, Pak Mas. Karena saya belum dapat gambaran sebenarnya apa syariatnya. Karena kan ada syariat salat, doa segala macam gitu. Baik, Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di belakang orang kebun jeruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Pak Yori di Tebet. Pak Yori dari Tebet, oh subhanallah, cukup lama gak ketemu Pak Yori ini. Sehat Pak Yori? Ya, Pak. Jadi saya mau tanya ini, ya. Waktu tahun 1951 atau 52 waktu setelah perang revolusi itu ya, itu kan mungkin pelayanan dari pemerintah belum ada. Jadi kalau jemaah Indonesia pergi ke pakai kapal laut itu 4 bulan pergi ke Jeddah itu kan harus pakai onta juga tuh ke Mekah itu karena mungkin transportasi bis itu belum banyak gitu. Betul. Itu bagaimana itu ngurus-ngurus transportasinya, kemudian pemondokan di selama di sana haram itu bagaimana? Okay. Itu perjuangan mereka itu apakah nilainya karena perjuangannya lebih berat tuh nilainya di mata Allah lebih besar daripada kita yang tinggal pakai jemaah ONH plus yang mewah yang 120 juta gitu bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik Pak Yori, terima kasih banyak. Sudah 3 orang, mungkin satu kesempatan Bapak yang hadir di studio untuk bertanya. Belum. Oke. Okay. Baik, saya menunggu Pak. Yang pertama dari Pak Haris tadi Tapanuli Utara. Kata beliau, bagaimana dengan orang yang membadalkan hajinya? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, apakah memang wukuf itu ada hubungannya dengan fitrahnya manusia, yaitu pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah itu? Baik. Bagaikan orang yang biasa melaksanakan haji secara normal, badal haji pun dilaksanakan seperti itu. Ya tetap dia seluruh rukun harus dilaksanakannya, seluruh wajib harus diperbuatnya, syukur bisa menambahi sunat-sunatnya. Nah, oleh karenanya badal ini pun tidak akan sah, haji badal ini pun tidak sah kalau dia tidak hadir di Arafah. Hadir di Arafah wukuf. Artinya yang mubdilnya ini. Ya. Ya. Yang mubdilnya penggantinya ini tadi, umpama saya menggantikan orang tua saya. Labbaika hajjan li Muhammadiyah umpama. Ya. Saya tidak hadir di Arafah. Ya akhirnya jadi umrah itu. Tidak jadi haji dia. Ya. Nah, jadi sebagaimana haji biasa, begitu pula haji badal. Yang kedua, pemfitrahan tentang pertemuan adab. Hakikat sebenarnya wukuf di Arafah itu adalah pengenalan jati diri, ma'arifah. Jabal Rahmah diberi nama Jabal Rahmah bukan karena Jabal kasih sayang bercintanya Adam dengan Hawa yang disetir seleweng seperti itu, bukan. Yeah. Disinilah rahmah turun kepada Adam, menyadari keberadaan dirinya terlunta-lunta di persada bumi ini, 100 tahun lamanya terlunta-lunta hanya mencari istrinya, padahal di dalam keadaan memang terderah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena melanggar satu larangan yang memang sudah menjadi aturan seperti itu. Di gunung inilah ketemunya. Nah, di saat ini pula lah Nabi Adam mencapai martabat ma'rifahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di sini dia, di saat dirayu di dalam sorga, dia mampu bertahan. Iblis pindah ke istrinya, Hawa. Begitu dirayu dengan istrinya, dengan kemanjaan istrinya, luluh dia. Dia merasakan dosanya. Kenapa? Karena dilarang makan buah tadi. Bahwa ini buah sebenarnya buah duniawi. Dia tidak pantas dimakan di dalam surga. Karena dia akan memiliki sa'du duniawi. Habis dimakan, itu orang kenyang. Habis dimakan, orang kencing. Habis dimakan, orang membuang. Padahal di surga tidak ada WC. Tidak ada yang kenyang. Nah, begitu dia memakan, baru sadar. Ya, kok gelisah saya, enggak enak perasaan. Ada sesuatu yang mau keluar. Apa boleh buat? Dikeluarkanlah mereka dari surga. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya buah bibit saripati seluruh tumbuhan di dunia. Yang mestinya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Adam turun. Ya. Tapi karena Adam tidak tahan rayuan istri, maka Adamlah yang menanam seluruh tumbuhan di bumi ini dengan menjelajah seluruh bumi. Dipisahkan antara dua suami istri tadi. Seluruh keringat yang menetes di tubuhnya, seluruh yang keluar dari tubuhnya, itulah bibit-bibit seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini. Baik. Nah, bertemunya di jabal ini bukan bertemu karena di sinilah pemikirannya bertemunya suami istri ini tadi. Tidak. Karena di sinilah dia mendapatkan makrifatnya. Nah, lantas bagaimana orang jemaah haji Indonesia di sana kok banyak itu salah? Ya, ini pertanyaan berikutnya nih Pak Amar. Ya, itu salah. Tidak ada syariatnya berarti. Tidak ya? Tidak ada syariatnya dan Rasulullah sendiri tidak naik di situ untuk berdoa. Rasulullah sesuai dengan riwayat dia justru wukuf di belakang di Batnul Wadi yang sekarang kita kenal dengan Rabwa Jawa, agak miring dari Jabal Rahmah, agak ke belakang sedikit menghadap ke Baitullah. Nah, Rasulullah menyerukan kepada umatnya pada waktu itu habis karena menurut khutbah ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Mazhab yang lain. Imam Malik mengatakan khutbah yang benar yang dimaksud khutbah wukuf adalah khutbah yang diucapkan Rasulullah waktu dia berada di Rabwa Jawa, di Batnul Wadi. Bukan khutbah wukuf yang diucapkan waktu dia berada di Namirah. Ya. Nah, tapi ulama yang lain mengatakan yang di Namirah yang menjadi mu'tabara itu. Hanya Imam Malik yang mengatakan yang diucapkan Rasulullah di Batnul Wadi. Nah, kalau di Batnul Wadi itu sedikit sekali isinya. Ya, tidak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang. Artinya kalau boleh saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada syariatnya Rasulullah menyeru kita untuk sholat sunat apalagi berdoa di Jabal Rahmah itu. Tidak ada. Jabal Rahmah hanya merupakan sebuah simbol pertemuan Adam dan Hawa gitu ya. Pertemuan Adam dan Hawa sebenarnya juga tidak. Oh. Jadi justru disitulah rahmat bagi Adam menyadari keberadaan dirinya. Hakikat dirinya. Oke. Nah, di saat dia sadar sesadar-sadarnya dengan kuasa Allah, di saat dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, ya Allah, tiada Tuhan selain kamu, sungguh-sungguh aku aniaya diriku. Begitu dia buka matanya, dari jauh terbayang, ada bayang-bayang. Dan yakinlah dia bahwa itu Hawa. Maka diturunlah dia dari Jabal Rahmah, diburunya tadi. Bayang-bayang itu. Bukan pertemuannya di situ. Baik. Itu tidak ada riwayat seperti baik. Itu. Baik, ini semakin jelas nih kita bahwa keberadaan akan sebuah Jabal Rahmah itu seperti yang dijelaskan tadi ya, ya Pak ya. Baik, kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Yorja dari Tebet ini, kata beliau sebelum zaman kemerdekaan dulu orang naik haji kan menggunakan kapal laut bahkan juga dengan onta dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan transportasi yang ada sekarang itu yang begitu mudah? Apakah memang sama effort yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan apakah sama gitu antara orang berangkat haji zaman dulu sama orang yang sekarang ini gitu. Silakan. Jamaah haji zaman dahulu kala dengan zaman sekarang memang tentu berbeda. Kadar ikhtiatnya berbeda, kadar kesungguhannya berbeda, seluruhnya berbeda. Lantas bagaimana fadilah itu ditentukan? Fadilah adalah hak Allah. Hanya Allah lah yang tahu fadilah itu, mengukur kadar kecintaan, kesungguhan hambanya, langsung melihat hatinya. Karena Tuhan itu tidak akan melihat harta yang dikeluarkan, tidak akan melihat fisik yang kita korbankan demi satu pekerjaan, tapi dia akan langsung menusuk di hati kita. Apa sebenarnya yang terjadi di balik hati ini? Dia diganjar sesuai dengan itu. Kalau ganjaran secara mati-mati, kita langsung bisa saja mengatakan bahwa satu fadilah yang dikeluarkan akan berbunga berlipat sampai 700 kali lipat. Napakah nafkah fil haji kan nafkah fi sabilillah, bisa saja kita mengatakan begitu, tapi kadarnya tentu berbeda. Nah, kita tahu bahwa zaman dulu bahkan ada orang yang naik haji sampai 3 tahun. Buyutnya mama saya itu 3 tahun. Subhanallah. Buyut saya sendiri naik ada setahun. Kakek saya sendiri naik haji itu setengah tahun. Hanya mama saya saja yang naik cuman 40 hari. 3 bulan. Enggak, 2 bulan karena dia awal pertama kali adanya musibah Kolombo itu. Nah, itu sebelumnya lama sekali mereka. Baik. Artinya tergantung seberapa keikhlasan hati kita, disitulah mungkin letaknya ya. Allah akan nilai. Baik. Baik, Pak Yori, Pak Amar dan Pak Haris tadi ya, mudah-mudahan semua terjawab pertanyaannya. Dan pemirsa, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Kita lanjutkan lagi Pak, tadi yang sempat terputus tentang persiapan non-fisik ketika melaksanakan persiapan wukuf di Padang Arafah itu. Saya masih tertinggal satu, ada yang tertarik saya dengan Pak Yori tadi. Silakan. Bagaimana pengurusan mereka? Oh ya, oke. Mereka ini pada dasarnya mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada seperti sekarang sudah dikelompokkan dan lain sebagainya ya? Iya, cerita kakek saya menceritakan kakeknya dia, buyut saya. Itu hanya karena inisiatifnya sendiri. Kalau ada kapal ikutlah dia. Kemana kapal itu, sampai ke Aceh, ke Aceh lah dia. Sampai ke Aden lah dia. Sampai ke Jeddah, ke Jeddah lah dia. Sampai di sana juga hanya memakai bahasa Arab sakenanya. Itu mereka seperti itu. Nanti pemerintah benar-benar menangani haji ini tahun 1962. Nah, sebelumnya itu masih swasta semuanya. PT Arafat muncul. Bagaimana kapal laut pada waktu itu, bagaimana Mukersa pada waktu itu. Nah, sebenarnya misi haji pertama itu yang menjadi cikal bakal pemerintah tangani haji ini, justru di saat kemerdekaan kita sudah kita raih, 8 orang yang dipimpin oleh Kiai Suja dari Yogyakarta, inilah yang pertama kali menancapkan bendera merah putih Indonesia di Padang Rahmah, di Jabar Rahmah. Sekedar ingin memperkenalkan bahwa Indonesia sudah berbentuk sebuah negara. Walaupun belum diurus oleh negara, tapi memang artinya sengaja diutus mereka ini oleh Bung Karno dengan para pemimpin kita supaya mereka membawa misi keindonesiaan. Itu yang pertama ya, yang apa namanya beliau lakukan di sana. Baik Pak, kita terima kembali penelpon yang sudah tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Pak Toto dari Bandung. Pak Toto dari Bandung, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kalau ketika seseorang suami istri mau pergi haji dan di salah satunya ada yang meninggal, sehingga nggak dapat menunaikan ibadah haji bersama ya, yang satunya pergi haji, nah, sesudah sampai di tanah suci, orang yang melaksanakan ibadah haji itu hajikan yang udah meninggal. yang tidak berangkat haji itu. Oke. Okay. Bagaimana itu Pak Ustaz? Dan yang menghajikan sudah haji belum ya Pak ya? Ya, sudah enggak ada di tanah suci gitu. Oke, okay, baik. Oke okay, kalau gitu. Baik, Pak. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto dari Bandung, terima kasih. Silakan telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dengan siapa dari mana? Dari Riana Cipinang. Ibu Riana dari Cipinang, Jakarta. Silakan Bu Riana. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Saya mau tanya, bagaimanakah kejadian-kejadian yang kita alami di luar akal kita harus kita sikapi? Seperti apa misalkan Bu? Kalau misalnya ada cahaya di buah jeruk atau apa. Okay. Soalnya kalau diceritakan pada orang lain takutnya dibilang aneh. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Waalaikumsalam. Kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riana, terima kasih. Baik. Silakan telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Pak Hatibi, Tanggul Bojonegara Serang. Silakan Pak Hatibi. Selamat pagi Bapak Kiai. Masalah haji ini, selama ini saya lihat itu Pak Haji. Iya. Bukankah haji itu sebelumnya haji sudah sifat kemampuan di situ. Kemampuannya itu pertama badannya sehat, tidak rentan gitu Pak Haji ya. Tapi ternyata banyakkan sampai berapa itu sampai sekarang sudah banyak yang meninggal itu. Oke. Okay. Jadi itu bagaimana cara penanganannya gitu sebelumnya itu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi dari Bojonegoro Serang, terima kasih. Silahkan mungkin saya berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya. Pak, mohon sebutkan namanya Bapak dan dari mana. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muslih dari Al-Qur'an ya. Silakan Pak Muslih. Saya tanyakan, tadi saya sudah simak tentang tidak ada syariat sholat di Jabal Rahmah. Betul. Namun kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang melaksanakan. Bagaimana itu hukumnya, sah apakah tidak nanti sholat itu? Baik. Sekian ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Muslih dari Al-Quran ya. Ada 4 penelpon, 3 penelpon dan 1 orang yang bertanya dari Pulau Pak. Namun sebelum kita menjawabnya, kita mungkin harus jeda lagi sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik ini akan sebagaimana esensi kita untuk mempersiapkan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah masih kita akan lanjutkan. Namun tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Ikhrom, Informasi Haji dan Umroh. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih membincangkan tentang persiapan wukuf di Padang Arafah bersama Bapak Dr. Andes Haji Asnawi Muhammadiyah. Dan bagi Anda yang masih tetap ingin berpartisipasi di bersama kami, silahkan nanti pada sesi berikutnya di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kita tadi sudah ada 4 penanya Pak. Yang pertama Pak Toto dari Bandung, tentang suami istri yang ingin berangkat haji secara bersama-sama namun kebetulan mendapatkan musibah, salah satunya meninggal dunia. Tetapi berangkatlah seorang yang sisanya ini ke tanah suci. Nah kemudian ketika di tanah suci, kata beliau tadi, yang berangkat ini juga ingin membadalkan haji kepada orang yang meninggal tadi. Nah bagaimana ini hukumnya? Iya. Silakan Pak. Baik. Dua suami istri ini tadi berangkat dan satu meninggal dunia. Iya betul. Kalau dua-duanya memang belum pernah berhaji, iya, tidak bisa saling membadali. Siapapun yang mati. Ya. Tapi kalau salah satu atau dua-duanya sudah, katakan yang hidup itu justru pernah haji, ya, boleh membadali yang meninggal. Jadi katakan istrinya meninggal. Betul. Suaminya jadi berangkat. Karena ingat istrinya justru yang tadi mau dibawa ke Mekah, justru dia yang mati, maka diroba. Labbaika hajjan li zaujati Amina binti siapa? Ya. Itu boleh. Sah. Asal dia sudah haji. Sudah haji. Oke. Tapi kalau justru salah satunya yang menggantikan tadi ini, yang hidup ini menggantikannya mati ini belum berhaji, ya, maka fadilah hajinya sepakat ulama kembali kepada yang mengerjakan. Hmm. Jadi artinya dia harus berhaji terlebih dahulu. Harus berhaji lebih dahulu. Uh-huh. Oleh karenanya cara dia mengerjakan badalnya itu minta saja seseorang, uh-huh, sewa gaji seseorang, uh-huh, beri ongkos hidup seseorang untuk melaksanakan haji. Sebaik-baiknya badal, badal yang dilaksanakan dari Indonesia ini, kalau memang yang diganti orang Indonesia. Hmm. Kalau kita mencari di Arab Saudi, itu badal-badalan. Apa kita itu serahkan, maksudnya? Artinya kita serahkan kepada Allah, hmm, diterima atau tidaknya. Hmm. Karena menyangkut masalah azad wa rahilah. Apa itu, Pak? Bekal dan kendaraan ini terkait seluruhnya, istitoahnya itu terkait. Hmm, okay. Dari awal di mana berangkat, di situ pula berangkatnya tadi mobilnya. Baik, baik, ya, baik. Kemudian Ibu Riana dari Jakarta, penanya berikutnya ini adalah bagaimana kata beliau menyingkapi kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Contoh tadi beliau menyebutkan adalah kejadian misalkan ketika di Gua Hira justru melihat sebuah cahaya. Nah, seperti apa penyikapan kita? Sikap kita bahwa kita kembalikan kepada Allah. Mm-hmm. Oleh karenanya apapun, idza ta'ajjabta 'ala syai' faqul Allahu akbar. Mm. Itu hadis. Manakala engkau takjub sesuatu, melihat sesuatu, ucapkanlah Allahu akbar. Artinya kembalikan saja kepada Allah. Subhanallah, masyaallah. Enggak usah diceritakan kepada orang, enggak usah takut, enggak usah malah berbangga, karena setan pun mampu menciptakan cahaya seperti itu. Oh, begitu ya. Boleh jadi dari setan, mm-hmm, boleh jadi dari malaikat. Mm-hmm. Kita ini adalah cucu dari orang yang pernah kalah daripada godaan setan, padahal dia adalah orang pilihan, nabi. Mm-hmm. Nabi Adam. Kalau Nabi Adam saja kalah, apa iya kita tidak akan kalah? Oleh karenanya kembalikan kepada Allah. Kita tidak menerjemahkan bahwa itu wahyu untuk saya, itu berkah untuk saya, itu kehormatan untuk saya. Masya Allah, bisa saja justru tipu daya setan. Hmm, oke. Okay. Ya. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Harus ya. Harus berhati-hati. Oleh karenanya, faida ta'ajjabta 'ala syai' faqul Allahu akbar. Oke, okay, ucapkanlah Allahu akbar, Pak. Ya. Baik, kemudian Pak Hatibi dari Serang, tentang persyaratan haji itu kata beliau tadi idealnya memang fisik memang sesuatu yang harus diutamakan, karena kalau melihat pengalaman-pengalaman kita sampai saat ini adalah begitu banyak yang meninggal dunia. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi ini? Pemerintah sebenarnya sudah mempersiapi itu, mensikapi itu, tapi masalah kematian Allah yang Maha Tahu. Betul. Di Indonesia ini kita menyaring jemaah haji kita, mm-hmm, dengan pemeriksaan 3 kali jenjang. Apa saja itu, Pak? Kalau jenjang pertama di pos kesehatan kecamatan, mm-hmm, apa pantas mendaftar atau tidak. Yeah. Di saat mereka menjelang keberangkatan, dicek lagi kesehatannya, mm-hmm, apa pantas berangkat atau tidak, mengidap penyakit yang perlu dirawat atau tidak. Kalau masih bisa dirawat, dirawat. Tapi kalau dinyatakan memang parah, akut, membahayakan baik untuk dirinya atau untuk orang lain, dimundurkan. Mm-hmm. Pas diembarkasi lagi, dicek lagi. Mm-hmm. Karena yang namanya penyakit, mungkin kemarin saya sembuh, sehat, hari ini saya sakit. Sakit, betul. Dicek lagi sebelum terbang. Itu karantina istilahnya. Mm-hmm. Nah, dicek lagi. Kalau nyatanya benar-benar sudah lolos, berangkat. Sampai di sana, masalah jatuh sakit, itu urusan kedua. Tapi kita tetap membimbing dia. Kita selalu mengingatkan tentang bahaya yang bisa mengancam kesehatannya. Kalau toh dia sakit, itu sudah takdir dia. Dan kalau toh itu mati, bukan ditentukan karena semata-mata fisiknya belaka. Ya. Kalau hanya karena fisik belaka, insya Allah orang mati itu di Mekah sana hanya semua orang-orang yang lemah. Padahal yang gagah-gagah banyak. Saya terkadang batin malah. Saya selero dengan teman-teman saya di pelayanan kesehatan, dengan pelayanan umum. Saya bilang, kenapa dokter kami di sana kalau membuat COD, Certificate of Death itu, kok alasan mati putus napas, gagal napas, kok gitu sih? Lah kalau cuma hanya begitu, adekku di kampung saya bilang bisa membuat yang namanya COD, diagnosa kematian. putus napas. Iya, putus napas, mana bisa mati orang. Kalau bernapas bukan mati namanya ya. Karena kagak ketahuan penyakitnya. Orang yang sehat. Iya. Sehat walafiat. Orang yang tadi megap-megap enggak mati-mati malah. Ini enak-enak tawat, lepek mati. Mati. Nah, jadi ya itulah, udah urusan Allah itu ya. Jadi masalah mati kita kembalikan. Baik. Kemudian tadi Pak Muslih menanyakan tentang kalau di Jabar Rahmah itu orang melakukan sholat sunat atau berdoa tidak ada tuntunan syariatnya, apakah itu sah? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua mungkin saya lanjutkan pertanyaannya, apakah ada upaya dari pemerintah kita atau mungkin dari pemerintah Arab Saudi untuk melarang orang untuk melakukan aktivitas ibadah di sana? Iya. Pertama, di bumi manapun, selama kita yakin bahwa itu adalah bersih, ya, sah melaksanakan sholat. Mm-hmm. Kecuali kalau sholat itu justru bukan kepada Allah, artinya dia memburu syirik dia. Di Jabar Rahmah boleh orang sholat, tapi begitu tahu bahwa Jabar Rahmah itu dia datang ke sana untuk sholat karena seperti yang dibilang tadi dia ingin dapat jodoh, mendapatkan lagi dapat jodoh apa dan sebagainya, syirik dia. Ya. Tidak sah sholat seperti itu. Mm-hmm. Hakikatnya dia tidak menyembah Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tidak benar. Oke. Okay. Mestinya inna sholati wa jodohi, wa jodohi wa pangkati. Itu semestinya itu. Baik. Tentunya. Nah, kalau masalah pemerintah, ya, pemerintah Indonesia sudah sedemikian banyak mengeluarkan informasi, selebaran-selebaran, tulisan-tulisan di buku-buku informasi kita, jangan memaksakan naik di Jabar Rahmah. Jabar Rahmah bukan tempat untuk sholat. Mm-hmm. Pemerintah Arab Saudi bahkan menulis di situ, mm, larangan untuk naik ke atas. Tapi tidak dipeduli. Cobalah kita naik ke atas. Hanya dua tulisan yang mendominasi di tubuh itu, tulisan Indonesia dan tulisan Turki. Oh. Bahkan saya pernah ketawa. Saya naik ke tugu itu, saya lihat ditulisnya orang, mungkin yang naik itu orang Madura, ditulis di Jabar Rahmah itu Madura di sini. Luar biasa. Jadi, nah, ya. Jadi mereka di sana menulis namanya gitu dan nama pasangannya gitu ya. Baik. Baik, Pak Toto, Buriana, Pak Hatibi dan begitu pula dengan Pak Muslih, mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya, Pak. Menarik sekali perbincangan kita tentang bagaimana persiapan wukuf di Padang Arafah ini. Dan kita masih menantikan telepon Anda di 5743476 dan 0215743478. Silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan M. Ridwan di Lampung. Pak Ridwan dari Lampung, silakan. Iya, saya masalah dam ini, Pak. Iya. Di Arab Saudi, tahun kemarin saya menunaikan ibadah haji. Oke. Okay. Di situ ada bermacam-macam persoalan, ada yang 250 real, ada yang 275 real, bayar dam, ada yang 300 real. Kebetulan kita di sana itu bersama orang Madura. Mm-hmm. Jadi kami bayar 275 real. Oke. Okay. Di ajak jalan-jalan juga, cuma makan-makan gitu. Iya. Yeah. Di sini yang mau saya tanyakan, kami ke tempat penyembelihan kambing. Mm-hmm. Di situ saya lihat kambingnya jelek-jelek loh, Pak. Perempuan semua. Hmm. Sebenarnya ada enggak syaratnya harus perempuan atau harus laki untuk bayar dam ini? Betina atau jantan gitu, Pak? Iya. Oh ya, oke. Okay. Baik, Pak. Baik. Nah, itu yang jelas. Sebenarnya jelek-jelek benar gitu, Pak. Oke. Okay. Kurus-kurus, tulang-tulang aja, bahkan dagingnya juga kami tidak boleh. Baik, kita, Pak. Oke, okay, Pak. Ambil mereka sendiri gitu. Baik, Pak Ridwan. Nah, di sini okay, saya mau bertanya, sahkah hewan itu? Baik, Pak. Keberdam. Oke, Pak. Makasih. Terima kasih banyak, Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan dari Lampung, terima kasih. Silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu, teman Bu Titi. Volume TV-nya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Bu. Oke, silakan. Terima kasih, saya maknya. Mohon maaf, dengan ibu siapa, dari mana ibu? Titi dari Purbalingga. Ibu Titi dari Purbalingga, silakan. Ustaz, saya mau nanya, kenapa kalau untuk pemerintah menangani haji ya, jamaah haji ya. Kenapa Malaysia bisa bagus ya, sedangkan untuk Indonesia kok terasanya kayaknya kasihan sekali, padahal umat Islam ini kan banyak ya, paling besar di Indonesia. Kenapa Malaysia bisa membeli apa penginapan ya, yang untuk jamaahnya dari dulu mereka bisa membeli. Baik, sedangkan kita katanya punya dana besar, dana besar, dana besar. Sekarang dana itu ada di mana? Baik Ibu. Saya mohon Ustaz mungkin bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah supaya, dan kalau memang dana itu sudah hilang biarkanlah. Sekarang umat Islam Indonesia ini bersatu, kita mengumpulkan uang. Baik. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa membeli untuk anak cucu kita nanti tidak sulit, Ustaz. Insyaallah Bu. Saya rasa untuk itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi dari Purbalingga. Sudah ada dua pertanyaan nih Pak yang masuk bersama kita. Yang pertama Pak Ridwan dari Lampung gitu ya. Kata beliau tahun lalu beliau sempat melaksanakan ibadah haji tentang persoalan dam di sisi ini. Ada yang dikenakan 250 sampai ke 300 real gitu. Nah, bersama beliau ini ada orang dari salah satu suku, kita gak usah sebutkan namanya, berangkatlah katanya ke tempat penyembelihan. Dan di sana rata-rata ditemukan adalah hewan kambing atau dombanya itu betina semua dan lagi pula kurus-kurus. Nah, pertanyaan beliau, sah atau tidak pelaksanaan dam itu gitu. Silakan Pak. Pertama saya jawab dulu, sah. Yang kedua saya ingin jelaskan bahwa manakala kita menganggap bahwa haji kita ini adalah sekali seumur, memang semestinya kita memilih yang paling memuaskan kita, yang paling terbaik ya, haji kita. Kita ingat sejarahnya Habil dan Kabil. Kalau kita melihat harga kambing di sana yang 250, menangis kita, kita malu sendiri memperlihatkan kepada Tuhan, ini kurban saya Tuhan. Malu kita. Jauh-jauh kita dari Indonesia meniatkan beberapa tahun, begitu sampai di sana kambing betina kurus lagi. Nah, itu malu kita. Lebih baik kita membeli yang harga 450, 375 atau kita serahkan saja kepada Raji Bank Pembangunan Islam yang Islam ada di sana ya. Masalah sahnya sah, cukup umur dia, masalah jenis tidak menjadi masalah. Mau betina mau jantan tidak masalah. Mau betina mau jantan tidak masalah. Baik. Ada sedikit perbedaan sisinya dengan akikah di sini. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tentang Bu Titi dari Purbalingga tadi, ini cukup bagus nih. Kenapa kata beliau Malaysia itu mampu membeli pemondokan yang lebih bagus, sementara kita yang konon katanya dana abadi kita cukup banyak, tapi sampai sekarang belum punya pemondokan. Nah, silakan Pak, mungkin komentari. Bukan membeli. Menyewa pemondokan. Indonesia mencari 210.000 jamaah untuk jamaah. Membutuhkan rumah sekitar 300 sampai 400 rumah. Bahkan pernah terjadi lebih dari itu. Sementara Malaysia, dua Yamamah yang kita punya sudah cukup bagi dia. Kita punya hotel di sana Yamamah, dia hanya punya jamaah 20.000. 20.000 cukup Yamamah dua sudah selesai. Jadi, padahal untuk mencarikan Yamamah seperti itu untuk 300 rumah, sampai sekarang saya kira kalau dijadikan syarat, siapa yang menjadi menteri agama siapkan rumah seperti Yamamah semua 300 di sekitar Ka'bah, menteri agama mundur, enggak jadi aku menteri agama. Artinya berat ya, berat gitu. Ya, siapa yang mampu di sekitar haram seperti model itu. Beda kalau jamaah haji Indonesia cuma 50.000. Cukup 4 rumah atau 5 rumah selesai. Banyak sekitar haram itu. Nah, disinilah terkadang masyarakat kita perlu peka sekali. Kenapa pemerintah Indonesia seperti ini dan Malaysia seperti ini membanding-bandingkan, akhirnya menaikkan negara orang, negara sendiri diinjaknya. Karena kagak paham. Bagaimana sulitnya. Masalah terkadang lagi ada mengatakan bahwa ongkosnya haji di Malaysia lebih murah dari Indonesia. Tidak ada cerita itu. Kami selalu tukar menukar antara Malaysia, terkadang Malaysia yang kemari atau kami yang kesana, selalu membicarakan di sisi mana mereka, berapa jumlah pembayarannya, berapa apanya dan sebagainya, selalu Indonesia di bawah nominal dia. Apalagi kami mengembalikan living cost kepada mereka. Betul. Di Malaysia tidak ada ya? Tidak ada. Dan itu pun masih berbeda sekitar 13 dolar itu. Coba. Jadi hanya orang yang sengaja menghembus-hembuskan saja itu mengatakan seperti itu. Baik. Kalau masalah rumah dekat dengan haram dan bagus-bagus, ya karena 20 ribu. Berapa sih hitungan 20 ribu itu? Cukup dua gedung selesai. Indonesia 200 ribu lebih. Baik, mudah-mudahan Pak Muhammad Ridwan dari Lampung dan Bu Titi dari Purbalingga, terima kasih, ini sudah menurut sudah terjawab pertanyaannya. Pak, waktu kita kurang lebih hanya tinggal 2 menit lagi, Pak. Tadi ada esensi yang belum terjawab tentang persiapan non-fisik ini, Pak. Mungkin secara singkat diberikan kepada kita. Persiapan non-fisik yang kami masukkan di sini adalah mestinya jemaah haji itu sudah membekali dirinya dengan ilmu manasik yang mapan. Dia paham persis hikmah apa yang terkandung dalam pelaksanaan wukufnya itu, dan apa-apa yang mestinya dia perbuat selama dalam wukuf, dan apa-apa yang perlu ditinggalkannya. Inilah bekal non-fisiknya. Artinya keilmuan manasik yang dimilikinya, niat dan keikhlasan yang dibangunnya di dalam dirinya sendiri. Di satu menit terakhir, Pak, tips bagi saudara-saudara kita yang masih ada sisa yang akan berangkat ibadah haji ini, bagaimana agar bisa prima ketika melaksanakan wukuf di Arafah itu, Pak? Supaya mereka menjaga dulu, mengutamakan yang lebih penting, baru yang lain-lain kita laksanakan. Jadi seluruhnya kita kebelakangkan dulu, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi wukuf di Arafah yang membutuhkan stamina prima dan segalanya dengan keadaan yang bagus. Baik, Pak Ustaz, saya berbicara tentang persiapan wukuf ini selalu menarik untuk kita bincangkan karena ini merupakan esensi dari sebuah pelaksanaan ibadah haji. Namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini dan terima kasih berbagi ilmu kepada kita semua. Dan Bapak dari Majelis Ta'lim Al-Quraniyah dari Tangerang juga terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi mohon maaf tidak semuanya bisa bertanya karena keterbatasan waktu yang ada. Dan ibu-ibu dari Marawis Arab Nadepol juga terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, semakin terbukalah mungkin wawasan kita bahwa yang namanya Arafah merupakan sebuah esensi dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Untuk itulah kita harus mempersiapkan baik fisik maupun non-fisik kita untuk bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah yang penting ini secara sempurna, sehingga haji kita pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan termasuk haji yang mabrur. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.